Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya, pembahasan yang berikutnya tentang nawasikhul mubtada'i wal khabari, kata-kata yang menasabkan, yang menasakhkan, yang menghapus hukum mubtada' dan khabar. Yang berikutnya insyaallah pada jenis yang ketiga. Yang pertama kemarin kana wa akhwatuha, yang kedua inna wa akhwatuha. Nah, sekarang yang ketiga yakni dhanna wa akhwatuha. Dhanna dan saudara-saudaranya. Qala al-musannif, berkata Ibnu Ajurum, penyusun matan al-Ajurumiyah rahimahullahu taala, wa amma dhanantu wa akhwatuha fa innaha tanshibul mubtada'a wal khabara. Adapun dhanantu dan saudara-saudaranya, maka sungguh mereka ini menasabkan mubtada' dan khabar. Tanshibul mubtada'a wal khabara, menasabkan mubtada' dan khabar kedua-duanya. Mubtada' dan khabar kedua-duanya dinasabkan oleh dhanna dan saudara-saudaranya. Sebagai apa? Kenapa dinasabkan atau sebagai apa mubtada' dan khabar itu dinasabkan? Ala annahuma maf'ulani laha. Pada yakni keduanya, mubtada' dan khabar itu sebagai maf'ul. Keduanya ini sebagai maf'ul, maf'ul bih dari dhanna ataupun saudara-saudaranya. Ini jadi dhanantu atau dhanna dan saudara-saudaranya itu menasabkan mubtada' dan khabar dengan menjadikan keduanya itu sebagai maf'ulnya. Wahia iya dhanna atau dhanantu dan saudara-saudaranya itu, yakni dhanantu, wa hasibtu, wa khiltu, wa za'amtu, wa ra'aitu, wa 'alimtu, wa wajadtu, wa takhadtu, wa ja'altu, wa sami'tu. Ini untuk empat fi'il yang pertama tadi, dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Ini maknanya sama, yaitu dhanna, menduga, menyangka atau mengira. Jadi dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, maknanya saya menduga atau saya menyangka atau saya mengira. Kemudian ra'aitu, ini bermakna melihat, tapi melihat dari sisi atau dari penglihatan secara hati, artinya pengetahuan, mengetahui, ya, bukan dengan penglihatan secara indrawi dengan mata, ya. Dan untuk yang lainnya nanti insya Allah dijelaskan dalam penjelasannya ini, karena makna itu nanti terkait dengan siyaqul kalam, ya, sehingga nanti insya Allah dalam penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala akan lebih jelas di sana nanti, ya. Jadi kita ketahui dulu lafadznya ini. Ada berapa ini? Ada 10, ya. Dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, 'alimtu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu dan sami'tu. Ada 10 ini. Tentang makna nanti penjelasan yang berikutnya insyaallah akan dijelaskan. Taqulu, kau katakan misalnya dhanantu Zaidan muntaliqa. Aku menyangka Zaid itu berangkat. Ya, muntaliqa, pergi berangkat. Wa khiltu Amran syakhisan, aku menduga, menyangka Amr itu besar, ya, tubuhnya besar. Wa ma ashbaha dzalika, dan apa yang serupa dengan itu. Ini contohnya yang disampaikan oleh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Kemudian penjelasan dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala, qala al-muallif rahimahullahu taala, muallif yakni Ibnu Ajurum berkata, semoga Allah merahmati beliau, wa amma dhanna wa akhawatuha, ya, adapun dhanna dan saudara-saudaranya, fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara, maka mereka ini, dhanna dan saudara-saudara ini, menasabkan mubtada dan khabar, ala annahuma maf'ulani laha, dengan menjadikan keduanya sebagai maf'ul bagi dhanna ataupun saudaranya tadi. Dhanna wa akhwatuha tansibul mubtada'a wal khabara jami'a, dhanna dan saudara-saudaranya itu menasabkan mubtada dan khabar jami'a seluruhnya, dua-duanya, baik mubtada maupun khabar, itu semua dinasabkan oleh dhanna ataupun saudara-saudaranya. Wad dalilu ala hadza, dalil atas hal ini yang menunjukkan hal ini adalah at-tatabbu' wal istiqra', ya, tatabbu' dan istiqra', ya, memeriksa dengan cermat, ya, meneliti dengan seksama, ya, li'annal ulama'a, ya, tatabba'u kalam al-arabi, karena sungguh para ulama, ya, dalam ilmu bahasa terkhusus, ya, mereka meneliti, memeriksa dengan cermat, ya, dengan seksama kalam al-arabi, ucapan orang Arab, ya, ucapan bangsa Arab, wastaqra'uhu, dan menelitinya, memeriksanya, ya, fatabayyana, lalu, ya, menjadi jelas, ya, annal araba, bahwasanya orang Arab itu, tansibul mubtada wal khabara, menasabkan mubtada dan khabar, bi dhanna wa akhwatiha, dengan dhanna dan saudara-saudaranya. Jadi setelah diteliti, ya, diperiksa dengan cermat, kemudian menjadi jelas, menjadi tampak, ya, bahwasanya orang-orang Arab, bangsa Arab itu mereka menasabkan mubtada dan khabar dengan dhanna dan saudara-saudaranya. Fa idza dakhalat dhanna wa akhawatuha 'alal mubtada'i wal khabari, jika dhanna dan saudara-saudaranya itu masuk pada mubtada dan khabar, suara mansubaini, ya, maka keduanya menjadi mansub, ala annahuma maf'ulani laha, dengan menjadikan keduanya sebagai maf'ul bagi dhanna tersebut, ya, jadi dhanna dan saudara-saudaranya ketika masuk pada mubtada dan khabar, maka mubtada dan khabar itu keduanya menjadi mansub, yakni sebagai maf'ul bih dari dhanna ataupun saudara-saudaranya tersebut. Ini, jadi ini amalan dari dhanna, ya. Jadi kalau di bandingkan sebelumnya, ini di, ya, di sini juga disebutkan oleh Syekh, ya, kita baca dulu. Wa bihadza tammatil ahwalul arba'atu, dan dengan ini, dengan dhanna dan saudara-saudaranya ini, tammat, ya, menjadi sempurna, ya, al-ahwalul arba'atu, empat keadaan lil mubtada'i wal khabari, pada mubtada dan khabar, ya, dengan ada dengan pembahasan tentang dhanna ini, maka empat keadaan pada mubtada dan khabar itu menjadi sempurna, ya, artinya sudah mencakup semuanya. Fayakunani marfu'aini, ya, yakni apa? Keadaan mubtada dan khabar itu keduanya marfu', wa mansubaini, dan keadaan yang lain keduanya itu mansub. Wal mubtada'u marfu'an wal khabaru mansuban, kemudian pada keadaan yang lain mubtada itu marfu', khabar itu mansub. Wal mubtada'u mansuban wal khabaru marfu'an, dan terakhir keadaan yang lain mubtada itu mansub dan khabar itu marfu'. Jadi empat keadaan pada mubtada dan khobar. Yang pertama apa? Keduanya marfu'. Mubtada marfu', khobar marfu'. Yang kedua keadaannya, keduanya mansub. Mubtada mansub, khobar mansub. Yang ketiga keadaannya, mubtada marfu', khobar mansub. Yang keempat keadaannya, mubtada mansub, khobar marfu'. Jadi sudah mencakup semuanya, empat keadaan pada mubtada dan khobar. Kemudian dijelaskan dari empat tadi, yakunani marfu'aini, keduanya marfu', keadaan keduanya yakni mubtada dan khobar itu marfu', idza lam yadkhul alaihima nasibun, jika tidak ada atau jika tidak masuk pada keduanya nasibun, sesuatu yang menasabkan. Ini jadi mubtada dan khobar itu keadaannya marfu' jika tidak dimasuki oleh sesuatu yang menasabkan. Ya, tidak ada amil yang membuat nasab. Maka mubtada dan khobar itu keduanya marfu'. Mubtada marfu', khobar marfu'. Wa yakunani mansubaini fi dhanna wa akhwatiha. Dan keadaan keduanya mubtada dan khobar itu mansub pada dhanna dan saudara-saudaranya. Maksudnya ketika dhanna masuk atau mendahului mubtada dan khobar tersebut, maka mubtada dan khobar tersebut kedua-duanya menjadi mansub. Ini. Yang berikutnya, wa yakunul awwalu marfu'an. Yang pertama itu keadaannya marfu', wa tsani mansuban, dan yang kedua itu mansub. Ya, yang pertama apa? Mubtada. Berarti mubtada itu keadaannya marfu', wa tsani yang kedua apa? Khobar. Jadi khobar itu keadaannya mansub. Kapan? Fi kana wa akhwatiha, pada kana dan saudara-saudaranya. Maksudnya ketika mubtada dan khobar itu dimasuki atau didahului oleh kana ataupun saudara-saudaranya, maka yang mubtada, yang asalnya mubtada nanti tat menjadi marfu', kemudian yang asalnya khobar itu nanti menjadi mansub. Ini dengan sebab kana ataupun saudara-saudaranya. Kemudian yang keempat, keadaan yang terakhir, wa yakunul awwalu mansuban, keadaan yang pertama yakni mubtada itu mansub, wa tsani marfu'an, dan keadaan yang kedua yakni khobar itu marfu'. Di mana? Fi inna wa akhwatiha, ya, pada inna dan saudara-saudaranya. Maksudnya ketika mubtada dan khobar itu didahului oleh inna ataupun saudara-saudaranya, maka yang asalnya mubtada tadi menjadi mansub dan yang asalnya khobar itu nanti menjadi marfu'. Ini. Jadi empat keadaan ini sudah lengkap, sudah sempurna, ya, pada mubtada dan khobar. Ya. Baik. Yang berikutnya. Ya, ini penjelasan tentang dhanna wa akhwatuha. Dhanna wa akhwatuha tansibul mubtada wal khabara. Dhanna dan saudara-saudaranya itu menasabkan mubtada dan khabar. Kedua-duanya menasabkan mubtada dan khabar. Wa akhwatuha maknahu al musyarikatu laha fil amali. Ya. Akhwatuha. Ya. Maknanya apa? Saudara-saudara dari dhanna, makna dari akhwat pada dhanna ini maksudnya, maknanya apa? Al-musyarikatu laha fil amali, yakni kata-kata yang berserikat atau bersama-sama dengan dhanna dalam amalannya. Jadi amalannya sama dengan dhanna, maka dikatakan akhwat, sebagaimana kemarin pada kana dan juga pada inna, demikian kata-kata tersebut mempunyai amalan yang sama, ya, pada kana dan teman-temannya atau saudara-saudaranya itu merofakkan mubtada, menasabkan khobar, ya, pada inna itu juga amalannya sama, menasabkan mubtada, merofakkan khobar, kemudian di sini pada dhanna dan saudara-saudaranya, ini amalnya sama, yakni menasabkan mubtada dan khobar. Wahia, mereka, dia atau mereka ini, dhanna wa akhawatuha, yakni ya, dhanna, ya, perhatikan yang disebutkan asy-syekh di sini, dhanna, hasiba dan seterusnya. Adapun tadi mu'alif menyebutkan dengan lafad dhanantu, hasibtu, khiltu, ada tak yang di akhir ya, ada dhamir tak, tak fa'il, ya, sebagai fa'il, ya, dhanantu, maknanya aku mengira, hasibtu, ya, aku mengira, ya, artinya di sini dengan ada tak, tapi di sini asy-syekh menyebutkan tanpa tak, artinya apa, bentuk asal fi'ilnya, dhanna, wa hasiba, wa khala, wa za'ama, wa ra'a, wa alima, wa wajada, wa ittakhadha atau wattakhadha, wa ja'ala, wa sami'a. Ya, asyaratun, ada 10. Ya, ada 10 fi'il ini. Baik. Adapun makna nanti akan dijelaskan dalam penjelasan berikutnya insyaallah. Ini ya. Kemudian di sini Asy-Syaikh menyebutkan tentang taknya tadi ya, perbedaan lafaz yang disampaikan oleh Asy-Syaikh dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Ajurum di awal tadi. At-ta'u la yalzimu an takuna ma'na. Ta' ya, pada tadi dhonantu, hasibtu, khiltu ya, itu ada ta' ya di akhirnya. Nah, tak tersebut itu tidak selalu ada bersama kita. Ya, la yalzimu an takuna ma'ana. Tidak mesti selalu ada bersama kita. Jadi dalam penggunaan itu tidak mutlak harus dengan tak. Ya. Kalau tidak ada tak, kemudian tidak demikian, bukan seperti itu. Jadi tak itu tidak harus ada. Ya. Fahiya laisat lil adati. Tak itu bukanlah ya, termasuk dari kata tersebut. Artinya dia tidak termasuk dari bagian zonna ataupun saudara-saudaranya tersebut. Ya, dia nanti terpisah tersendiri. Yang merupakan adat alatnya, kata yang menasabkan mubtada khobar itu hanya fi'ilnya, yaitu zonna, hasiba, khola dan seterusnya. Ada 10 tadi. Ini, ya. Jadi taknya itu tidak termasuk. Lakinnal kitaba lil mubtadiina. Ya, akan tetapi kitab ini diperuntukkan untuk para pemula, ya, mubtadiin, ya, dengan hamzah ya, mubtadi dengan hamzah, bukan mubtadi' dengan ain. Maknanya berbeda, ya, mubtadi. Mubtadiin dengan hamzah ini para pemula. Wa aradal muallifu rahimahullahu ayatiya bi akhsara ma yakunu mimma yuqarribul makna lil mubtadi'i. Dan muallif rahimahullah itu menginginkan, ingin untuk mendatangkan yang lebih ringkas, ya, bi akhsara, lebih ringkas, ya, lebih mudah, ya, pada apa yang itu mendekatkan makna, lebih ringkas, lebih mudah untuk mendekatkan makna lil mubtadi'i, bagi pemula. Ya, jadi untuk pemula supaya lebih mudah memahami maknanya, ya, maka ditambahkan tak oleh muallif, oleh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Ini ya, dhanantu, hasibtu, demikian tujuannya tadi supaya itu lebih mudah difahami secara makna dan juga secara amalan. Ya. Tetapi sebenarnya taknya tadi tidak harus selalu ada, ya, karena dia bukan bagian dari adat atau bukan bagian dari alat atau kata yang menasabkan mubtada dan khobar ini. Ini. Jadi tadi sudah disebutkan hanya fi'ilnya saja, yakni dhanna, hasiba, khala, za'ama dan seterusnya. Ya. Nah, ini kemudian dijelaskan satu persatu, dhanna wa akhawatuha. dimulai dari dhanna. Dhanna, contoh, dhanantu zaidan mumtaliqa. Dhanantu, dhanna fi'lan madin. Dhanna fi'lan madin. Dhanna adalah fi'il madi, mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, litisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa', dhamir yang kedudukannya rafa', ya, karena sebagai fa'il. Kemudian al mutaharrik, dhamir tersebut berharakat, yakni dhamir ta yang dhammah, dhanantu. Ta yang dhammah itu yang dimaksud dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ya, karena ta itu sebagai fa'il dari dhanna. Ya, kemudian dia berharakat, maka disebut dhamir rafa' mutaharrik. Jadi dhanna bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dhanna tersebut mabni dengan sukun. Wahia, kelanjutannya, wahia tansibu maf'ulaini. Dia, dhanna tersebut, itu menasabkan dua maf'ul bih. Al-awwalu, yang pertama al-mubtada'u, yakni mubtada', wathani, yang kedua al-khabaru, khabar. Yang asalnya mubtada' dan yang asalnya khabar, itu yang dinasabkan oleh dhanna menjadi maf'ul bih dari dhanna tersebut. Ini. Jadi asalnya kalimat itu Zaidun muntaliqun. Ya, asal kalimat Zaidun muntaliqun. Zaidun mubtada, muntaliqun khabar. Kemudian dimasuki dhanna menjadi dhanantu Zaidan muntaliqan. Ya. Ketika dhanna sudah masuk, maka Zaidan ini menjadi maf'ul yang pertama, kemudian muntaliqan ini menjadi maf'ul yang kedua dari dhanna. Dan keduanya mansub karena sebagai maf'ul. Ini. Itu ya. Wata'u, kemudian ta'nya pada dhanantu, ta' yang akhir, dhamirun muttasilun, adalah dhamir muttasil, mabniyun 'ala dhammi, mabni dengan dhammah, fi mahal raf'in, pada tempat rafa', fa'ilun, sebagai fa'il. Kemudian yang berikutnya Zaidan. Ini Zaidan maf'uluha al-awwalu. Zaidan adalah maf'ul dari dhanna yang pertama, mansubun biha, mansub dengan sebab dhanna tersebut. Wa 'alamatu nasbihi, ya, tanda nasabnya al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya, dibaca Zaidan. Huruf akhirnya fathah, tampak jelas. Ini. Kemudian muntaliqan, maf'uluha atsani, maf'ul dari dhanna yang kedua, mansubun biha, mansub dengan sebab dhanna. Wa 'alamatu nasbihi, tanda nasabnya al-fathatu dhahiratu fi akhirih, fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini ya. Jadi ini i'rab dari kalimat tadi, dhanantu Zaidan muntariqa. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan dhanantu Zaidun muntaliqun, Zaidun marfu, muntaliqun marfu. Bagaimana kalau begini? Khata'un, keliru, salah. Karena ada dhanantu. Dhanantu Zaidan muntaliqun, khata'un, ini juga salah, keliru. Dhanantu Zaidun muntaliqan, khata'un, keliru, salah. Ya, jadi yang benar dhanantu Zaidan muntaliqan. Ya, kedua-duanya mansub. Ya, Zaidan mansub, muntaliqan juga mansub. Ini yang benar. Ya. Yang berikutnya hasiba. Hasibtu amran shadiqan, ya, fa idza huwa kadzibun. Aku menyangka Amr itu jujur, lalu tiba-tiba dia itu berdusta. Hasibtu fi'lun wa fa'ilun. Hasibtu ini fi'il dan fa'il. Hasiba fi'il, kemudian dhamir ta sebagai fa'il. Hasiba fi'lun madin, mabniyun 'ala sukuni. Hasiba fi'il madi, mabni dengan sukun, litisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Wa huwa fi mahal raf'in, dan ia berada pada tempat rafa', ya, fa'ilun sebagai fa'il. Dhamir rafa' mutaharrik tersebut berada pada tempat rafa' sebagai fa'il. Ya, dhamirnya, dhamir ta' yang dhammah. Kemudian amran. Amran maf'uluha al-awwalu. Amran maf'ul dari hasiba yang pertama, mansubun biha, mansub dengan sebab hasiba. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, tanda nasabnya fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Shadiqan maf'uluha tsani, shadiqan maf'ul yang kedua, mansubun biha, mansub dengan sebab ia, dengan sebab hasiba. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini insyaallah kita lanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Terakhir tadi hasiba, jadi sudah ditunjukkan i'rabnya dalam contoh tersebut. Hasibtu amran shadiqan, hasiba itu semakna dengan dhanna, maknanya sama. Yang berikutnya khiltu, khiltu bimakna dhanantu. Khiltu ini bermakna dhanantu. Wa asluha khala, asalnya adalah khala. Jadi khiltu karena di situ bersambung dengan ta fa'il, dhamir rafa' mutaharrik, dhamir ta sebagai fa'il, maka menjadi khiltu. Nah, itu asalnya adalah khala. Jadi bentuk fi'il asalnya ketika tidak ada ta sebelum bersambung dengan ta, ini bentuknya khala. Wa mudhari'uha ya khalu. Bentuk mudhari'nya adalah ya khalu. Khala itu madhi, mudhari'nya ya khalu. Ma'naha dhanantu, maknanya adalah dhanna atau dhanantu. Qala sya'iru, berkata seorang penyair, wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Taqaddama takhrijuhu, takhrij artinya alamat hadis ini sudah terdahulu di halaman 202 di kitab ini juga ya. Ini. Jadi bagaimanapun keadaanmu di sisi seseorang ya, min khaliqatin dari kalangan makhluk ya, wa in khalaha takhfa 'alan nasi, dan jika mengiranya ya, engkau tersembunyi pada manusia, ya tu'lami, engkau diketahui, engkau akan diketahui. Ya. Khalaha contohnya atau yakni dhannaha, khalaha maknanya dhannaha. Idzan khiltu bimakna dhanantu. Jadi khiltu itu bermakna dhanantu. Taqulu engkau katakan khiltu at-tilmidza fahiman. Khiltu at-tilmidza fahiman. Aku mengira murid itu faham. Yakni maknanya apa? Dhanantu at-tilmidza fahiman. Ya. Jadi ini menunjukkan makna khala sama dengan dhanna. Ya, khiltu sama dengan dhanantu. Khiltu i'rabnya khiltu fi'lun wa fa'ilun. Khiltu ini fi'il dan fa'il. Khala fi'lun madin, khala fi'il madi. Mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun, litisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir raf'a mutaharrik, wa huwa yansibu maf'ulaini, dan ia khala ini, fi'il khala ini menasabkan dua maf'ul bih. Awwaluha al-mubtada'u, yang pertama yakni mubtada', wa tsani al-khabaru, yang kedua yakni khabar. Maksudnya yang asalnya mubtada' dan yang asalnya khabar. Ini keduanya dinasabkan oleh khala sebagai maf'ul bih-nya. Wa ta'u adapun ta, dhamirul mutakallimi. Ta adalah dhamir untuk mutakallim. Mabniyun ala dhammi, mabni dengan dhammah. Fi mahal raf'in, pada tempat rafa', fa'ilun sebagai fa'il. At-tilmidza maf'uluha al-awwalu. At-tilmidza ini maf'ul dari khala yang pertama, mansubun biha, mansub dengan sebab khala tersebut. wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Fahiman maf'uluha tsani, fahiman maf'ul dari khala yang kedua, maf'ul yang kedua dari khala, mansubun biha, mansub dengan sebab khala tersebut. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini. Kemudian yang berikutnya, za'amtu. Za'amtu laha ma'anin. Za'amtu ini mempunyai banyak makna. Ada beberapa makna dari za'amtu atau za'ama. Walakin alladhi nuridu, akan tapi yang kita inginkan dalam pembahasan ini terkait dengan dhona tadi. Za'amtu alladhi bimakna dhonantu. Za'amtu yang bermakna dhonantu. Ya, jadi ini masih sama maknanya dengan dhanna. Ya, jadi za'amtu itu mempunyai beberapa makna, tetapi yang dimaksud di sini adalah za'amtu yang bermakna dhanantu. Fa naqulu, kita katakan za'amtu Zaidan Amran, yakni dhanantu. Jadi di sini maknanya apa? Aku menyangka, aku menduga, aku mengira Zaid itu Amr. Ya, ada seseorang mungkin mirip, ya. Sebenarnya dia Zaid, tapi disangka sebagai Amr. Ini ya. Za'amtu Zaidan Amran, aku menyangka Zaid itu Amr. Ini. Maknanya apa? Dhonantu. Za'amtu, i'rabnya dari contoh ini, fi'lun wa fa'ilun. Ya. Za'ama fi'lun madin, za'ama itu fi'il madi, mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, litisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir raf' mutaharrik. Wa ta'u, adapun ta'nya, dhamirun muttasilun, dhamir muttasil, mabniyun 'ala dhammi, mabni dengan dhammah, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa', fa'ilun sebagai fa'il. Zaidan maf'ulu hal awwalu, Zaidan maf'ul yang pertama dari za'ama, mansubun biha, mansub dengan sebab za'ama tersebut. Wa 'alamatu nasbihi fathatan zahiratan fi akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Amran maf'ulu hasani, amran maf'ul dari za'ama yang kedua, maf'ul yang kedua dari za'ama, mansuban biha, mansub dengan sebab za'ama. Wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi empat fi'il ini, dhanna, hasiba, khala, dan za'ama, ini bermakna sama, ya, yakni dhanna, makna dhanna. Ini empat fi'il ini maknanya sama, dan tadi amalannya juga sama, menasabkan mubtada dan khabar. Kemudian fi'il yang berikutnya, ra'aitu. Ya, ra'aitu bagaimana makna dari ra'aitu? Takunu bimakna alimtu. Jadi ra'aitu itu yang bermakna alimtu. Oh, afwan, ya. Diluruskan ya. Ini makna secara umum dulu. Ra'aitu takunu bimakna alimtu. Ra'aitu itu bisa bermakna alimtu, aku mengetahui. Wa takunu bimakna dhonantu, dan juga bisa bermakna dhonantu, menduga, ya, menyangka. Wa takunu bimakna absartu, dan bermakna, bisa bermakna absartu, aku melihat, melihat dengan indera mata, absara, ya, melihat dengan indera mata. Wa takunu bimakna dharabtu ri'atahu, dan ra'aitu itu juga bisa bermakna dharabtu ri'atahu, aku memukul ri'atah. Ri'ah itu paru-paru. Ya, jadi aku memukul paru-parunya. Ada berapa makna? Arba'atu ma'anin, ada empat makna. Fi'il ro'a atau ro'aitu ini ada empat makna. Ya, bermakna alimtu, dhonantu, absortu, dan dharabtu ri'atahu. Ya. Jadi ketika menjumpai fi'il ini dalam satu kalimat, misalnya ra'aitu, Maka perhatikan ini makna yang mana. Bisa salah satu dari empat ini. Apakah alimtu, dhonantu, absortu, atau borobtu. Dan tentunya tadi ya, yang pokok adalah fi'ilnya. Ro'a, ya, bermakna alima, atau dhonna, atau absuara, atau boroba ri'atah. Ini. Iza kanat bimakna alimtu, au dhonantu. Jika ro'aitu tersebut bermakna alimtu atau bermakna dhonantu, fahiya min akhwati dhonna, maka dia termasuk saudara dari dhonna. Jika ro'aitu itu bermakna alimtu atau bermakna dhonantu, maka dia termasuk saudara dari dhonna. Artinya apa? Dia akan beramal dengan amalan dhanna, menasabkan mubtada dan khobar menjadi maf'ul bih dari dhanna tersebut. Wa idza kanat bi makna absartu, dan jika ra'aitu itu bermakna absartu. Ra'aitu bermakna absartu. Fa innaha tansibu maf'ulan wahidan faqat, maka dia itu hanya menasabkan satu maf'ul saja. Ya. Kalau ro'a itu bermakna absortu, itu nanti akan menasabkan satu maf'ul saja. Berarti apa? Tidak termasuk saudara dari dhonna. Ya. Ro'a itu yang bermakna absortu, ya. Ro'a itu yang bermakna absortu, itu tidak termasuk saudara dari dhonna. Kenapa? Karena hanya menasabkan satu maf'ul saja. Nah, kalau saudara dari dhonna, kalau saudara dari dhonna, dia akan menasabkan dua maf'ul. Ini ya. Baik. Yang berikutnya, wa idza kanat bi makna darabtu ri'atahu, dan jika ra'aitu tersebut bermakna darabtu ri'atahu, fa hiya aidan tansibu maf'ulan wahidan. Maka dia itu juga menasabkan satu maf'ul bih saja. Sehingga untuk makna ini, ro'a itu juga tidak termasuk saudara dari dhonna, karena hanya menasabkan satu maf'ul. Ini. Sebagaimana tadi di awal dinyatakan, yang dimaksud dengan akhwat itu ketika amalannya sama. Ya, amalannya sama. Kalau amalannya sama, maka itu termasuk akhwat, termasuk saudara dari dhonna, menasabkan mubtada dan khobar, menjadikan keduanya sebagai maf'ul bih. Tetapi kalau ra'aitu bermakna absortu atau bermakna darabtu ri'atahu, itu hanya menasabkan satu maf'ul bih saja. Kan berbeda dengan yang dhanna. Sehingga ini tidak termasuk saudara dari dhanna. Jadi untuk menentukan ra'aitu apakah dia termasuk saudara dari dhanna ataukah tidak, maka perhatikan dulu maknanya. Ya, sebelum menentukan lafadznya, amalannya, perhatikan maknanya dulu. Ini. Jadi tidak langsung dinyatakan ra'aitu itu saudara dhonna secara mutlak. Tapi perhatikan dulu maknanya, makna yang mana yang dimaksud. Ini. Falau qala laka qailun, seandainya seseorang mengatakan kepadamu, hal ra'aita Zaidan, apakah engkau melihat Zaid? Ini satu makna ya. Kalau diterjemahkan bisa seperti itu. Tapi kita lihat kalimat ini dalam bahasa Arabnya, penjelasan Asy-Syaikh di sini ya. Hal ra'aita Zaidan wa anta syahadtahu bi'ainika, dalam keadaan engkau itu menyaksikan Zaid dengan mata kepalamu sendiri, dengan matamu sendiri. Ya. Qulta, lalu engkau mengatakan wallahi ma ra'aituhu. Dengan sumpah ya. Wallahi ma ra'aituhu, demi Allah, ma ra'aituhu. Ya. Ada seseorang bertanya kepadamu, hal ra'aita Zaidan? Dalam keadaan apa? Engkau ini benar melihat, menyaksikan Zaid dengan mata kepala sendiri. Lalu engkau menjawab pertanyaan tadi dengan ucapan wallahi ma ra'aituhu. Kira-kira bagaimana ini? Benar atau dusta? Dijelaskan Asy-Syaikh di sini, yakni maksudnya apa? Ma darabtu ri'atahu. Jadi engkau menjawab wallahi ma ra'aituhu. Makna dari ra'aitu di sini adalah makna yang keempat tadi, dorobtu ri'atahu. Sehingga maksud dari ma ra'aituhu adalah ma dorobtu ri'atahu. Sodakta au la, engkau jujur, engkau benar ataukah tidak? Sodakta, engkau jujur, engkau benar. Kenapa? Karena tadi maksudnya adalah makna yang keempat yang mengucapkan, ya, dia bermaksud ini makna yang keempat, ma dorobtu ri'atahu. Hada yanfa'uka fit ta'wili, ini memberikan manfaat kepadamu dalam ta'wil, dalam maknanya. Tahlifu wa anta tanwi ma dorobtu ri'atahu, engkau bersumpah dalam keadaan engkau meniatkan ucapan tadi dengan makna ma dorobtu ri'atahu. Fahada yanfa'uka, maka ini memberikan manfaat kepadamu, tidak memadaratkan engkau. Watakunu baron biyaminika, dan engkau benar dengan sumpahmu tadi. Ya, kenapa? Karena tadi ra'aitu itu bisa bermakna dorobtu ri'atahu. Walaupun dia tidak mengucapkan secara lafaz maknanya dorobtu ri'atahu, tetapi dia meniatkan aku mengucapkan ma ra'aitu itu bermakna ma dorobtu ri'atahu. Ya, aku tidak memukul paru-parunya. Ini. Walaupun tadi orang yang bertanya mungkin menangkapnya lain. Ya. Yang bertanya kan bertanya, apakah engkau melihat Zaid? Makna yang absara, ya, ra'aitu, ra'aita dalam pertanyaan tadi itu makna yang ketiga, yang absara. Tetapi engkau menjawab dengan makna yang keempat. Dengan niat itu makna yang keempat. Maka ini tidak mengapa. Ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Karena memang itu maknanya demikian, bisa bermakna yang lain. Ini ya. Qala syairu, berkata seorang penyair, ra'aitullaha akbara kulli syai'in muhawalatan wa aktsaruhum junuda. Aku apa ini? Ra'aitullaha, aku melihat dengan mata, kan tidak mungkin ya. Di dunia selagi masih hidup tidak mungkin kita manusia melihat Allah dengan mata, dengan indrawi. Sehingga di sini maknanya apa? Makna yang pertama, alima. Aku mengetahui, aku meyakini Allah itu yang paling besar dari segala sesuatu, muhawalatan daya upayanya. Wa aktsarahum junuda, dan yang lebih banyak tentaranya. Ini. Jadi di sini ra'aitu bermakna alima, mengetahui, meyakini. Bukan ra'aitu bermakna absara, ya, tidak sesuai dengan akidah Islamiyah, ya, karena tidak mungkin selagi masih hidup, selagi masih di dunia, seorang makhluk manusia ini melihat Allah dengan mata kepala. Ya, tapi di sini maknanya adalah makna alima, mengetahui, meyakini. Ini. Hadza ra'a bimakna alima. Ini ra'a yang bermakna alima. Ya, jadi satu lafaz, satu kata, satu fi'il misalnya di sini itu tidak hanya punya satu makna, ya, sebagian atau beberapa, banyak yang seperti ini. Satu fi'il itu tidak mesti hanya punya satu makna, dia punya sekian banyak makna. Ya, untuk menentukan makna yang mana, ya, perhatikan siyaqul kalam, ya, konteks kalimatnya. Seperti di sini, ya, ro'a itu atau ro'a dalam bait ini bermakna alima. Dalam contoh yang sebelumnya bisa bermakna absara, bisa bermakna daraba ri'atahu. Ini. Tadi baitnya al-bait li Khaddash ibn Zuhair. Bait tersebut milik dari Khaddash bin Zuhair. Undur syarah ibn Aqil ala al-Alfiyah. Lihat syarah ibn Aqil pada Alfiyah. Kita lanjutkan penjelasan Asy-Syaikh berikutnya. Contoh yang lain. Wa taqulu, engkau katakan, uttu al-maridha fara'aituhu mu'alajan. Aku menjenguk orang yang sakit itu. Fara'aituhu, lalu aku ro'a dia mu'alajan, dalam pengobatan. Apa ro'a? Makna ro'a di sini bimakna dhonantu. Ya, jadi bermakna apa? Dugaan atau menyangka. Aku menyangka dia itu dalam pengobatan. mungkin karena keadaannya, situasinya dan seterusnya, orang yang sakit tadi dalam keadaan diobati. Ini tadi ro'a bermakna dzonantu. Dan dalam contoh ini karena ro'a bermakna dzonantu, maka dia menasabkan dua maf'ulnya, yang pertama dhamir ha, kemudian yang kedua mu'alajan. Ini diobati. Wa taqulu, engkau katakan contoh yang lain, ra'aitu Zaidan, bimakna absartu. Ini yang bermakna absartu, aku melihat, melihat dengan indera penglihatan, dengan mata. Ini, aku melihat Zaid dengan mata, dengan indera penglihatan. Ini makna yang ketiga tadi ya. Ini. Wa taqulu, dan engkau katakan misalnya, ra'aitu Zaidan. Ai darabtu ri'atahu, bermakna darabtu ri'atahu, aku memukul paru-parunya. Ini juga bisa, juga boleh. Ya, sama kalimatnya ya, ra'aitu Zaidan. Makna yang ketiga yaitu absartu, tapi juga ini bisa bermakna yang keempat tadi, darabtu ri'atahu. Lakinna hadzal akhira ba'idun. Akan tetapi yang akhir ini jauh. Makna yang jauh. Artinya apa? Ketika diucapkan kalimat ini, ra'aitu Zaidan, ini lebih dekat makna yang absortu tadi. Orang memahami, yang mendengar itu lebih mudah memahami, lebih dekat memahami pada makna yang absortu. Aku melihat Zaid. Walaupun tidak diingkari, ini bisa bermakna aku memukul paru-paru Zaid. Ini. Tetapi kalau tidak ada sesuatu yang mengarah ke sana, maka tadi cenderungnya ini untuk makna yang absortu. Ini kecuali tadi kalau ada sesuatu yang menunjukkan itu ke arah makna yang dharabtu, atau dari siyakul kalam konteks kalimatnya dengan sebelum ataupun sesudahnya nanti bisa diarahkan ke makna yang dharabtu ri'atahu. Ini. Yakni maksudnya apa dari penjelasan tadi, lakinna hadzal akhira ba'idun, yakni la ya'rifuhu illa alladhi aradahu binafsihi, tidak mengetahuinya kecuali orang yang bermaksud dengannya dirinya sendiri. Ya, jadinya tidak bisa mengetahui makna dari ro'a itu ini kecuali orang yang bermaksud, ya, orang yang mengucapkan itu bermaksud dengan itu. Ya. Jadi mutakalim sendiri yang tahu makna sebenarnya dari makna ro'a di sini. Apa yang dia niatkan, apa yang dia maksudkan dengan ucapan ini, ra'aitu Zaidan. Karena memang itu memungkinkan untuk makna dharabtu ri'atahu. Ya. Ammal mukhatabu, adapun mukhatab yang diajak bicara, fa'innahu la yatara'u ala balihi. Dia tidak muncul pada keadaannya, ya, pada pemahamannya, anna ra'aituhu bima'na darabtuhu fi ri'atihi, bahwasanya kalimat tersebut ra'aituhu itu bermakna darabtuhu fi ri'atihi, ini aku memukul dia pada paru-parunya. Ini jadi untuk ini dua makna ini, absortu dan darabtu ri'atahu, yang paling tahu ya yang berbicara dia sendiri apa yang dia maksudkan dengan kalimat ini. Adapun mukhatab ya dia cenderungnya tadi memahami dengan makna yang lebih dekat, lebih lazim atau lebih biasa digunakan. Ini, apalagi tidak ada siyakul kalam atau konteks atau kaitan yang mengkaitkan ke makna yang dharabtu tadi. Ini. Itu ya. Dan tentunya di sini pada memang di situ memungkinkan makna tersebut, bukan kemudian ngarang-ngarang sendiri atau membuat-buat sendiri, tidak, tapi memang dari tatabbu dan istiqra tentunya ya, dari itu memang didapati demikian, ini bisa bermakna ini, bisa bermakna itu dan seterusnya. Yang berikutnya, oh tadi ya, untuk sekaligus menegaskan, jadi ro'a yang termasuk saudara dhonna tentunya yang bermakna dengan makna dhonna ataupun bermakna alima. Ini. Kemudian yang berikutnya alimtu. Ini fi'il yang berikutnya yaitu alimtu atau alima. Taqulu, engkau katakan, alimtu amran syakhisan. Amron syakhison. Alimtu penjelasannya, i'rabnya, fi'lun wa fa'ilun. Alimtu fi'l dan fa'il. Alima fi'lun ma'udin. Alima fi'l ma'udi. Mabaniyun ala sukuni. Mabani dengan sukun. Litisolihi bi dhamir raf'il mutaharriki. Karena bersambung dengan dhamir raf'a mutaharrik. Wahuwa yansibu maf'ulaini. Dan dia, alima ini menasabkan dua maf'ul bih. Awaluha, awaluhuma al-mubtada'u. Yang pertama dari kedua maf'ul bih tadi adalah mubtada'. Wasani al-khabaru, yang kedua adalah khabar. Amron mubtada yang pertama dinasabkan sebagai maf'ul, syakhisan khabar yang kedua yang dinasabkan sebagai maf'ul dari contoh tadi. At-ta'u, ta' pada alimtu. Dhamiru, dhamirun mabniyun ala dhammi. Dhamir mabni dengan dhamma fi mahalli raf'in, pada tempat rafa'. Fa'ilun sebagai fa'il. Amran maf'uluha al-awwalu mansubun biha. Amran maf'ul dari alima. Maf'ul yang pertama dari alima, mansub dengan sebab alima. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirhi. Tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Syakhisan maf'uluha tsani. Syakhisan maf'ul dari alima yang kedua, mansubun biha, mansub dengan sebab alima. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirhi. Tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini alima, ya, beramal dengan amalan dhanna. Yang berikutnya, wajadtu qala Allahu ta'ala. Allah nyatakan dalam surah An-Nisa, la wajadullaha tawwabar rahima. Sungguh mereka mendapati Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Wajada ta'ti bima'na wajadtuhu ala halin mu'ayyanatin. Wajada itu datang dengan makna wajadtuhu ala halin mu'ayyanatin. Ya, aku mendapatinya pada suatu keadaan tertentu. Ala halin mu'ayyanatin, pada keadaan tertentu. Ini salah satu makna dari wajada. Wa ta'ti bi makna laqituhu, dan juga wajada itu datang dengan makna, bisa bermakna laqituhu, aku menemukannya, menemui atau menemukannya. Fataqulu, engkau katakan, contoh untuk menunjukkan dua makna. Jadi di sini wajada dalam apa yang dijelaskan oleh Syekh di sini ada dua makna. Ini di antaranya, ya. Untuk membedakan perhatikan contoh ini. Talabtu ad-dirhama alladhi do'a li fa wajadtuhu. Aku mencari dirham yang hilang dariku. Fa wajadtuhu, lalu aku menemukannya. Ya, wajadtuhu, aku menemukannya. Yakni laqituhu. Di sini wajada bermakna laqituhu, aku menemukannya. Mendapatkannya atau menemukannya. Ini. Wa taqulu, engkau katakan dalam contoh yang lain. Talabtu dirhama alladhi dha'a li fa wajadtuhu madfunan. Sama dengan yang tadi, tetapi di sini ada tambahan madfunan di akhirnya. Fa wajadtuhu madfunan. Al-ula bimakna laqituhu. Yang pertama, kalimat yang pertama tadi, ya, bermakna laqituhu. Wajadtuhu bermakna laqituhu, aku menemukannya. Laqituhu, bagaimana amalannya? Lam tansib illa maf'ulan wahidan. Dia tidak menasabkan kecuali hanya satu maf'ul saja. Wajadtuhu yang dinasabkan satu maf'ul, yaitu dhamir ha dalam contoh tersebut. Itu saja yang dinasabkan. Ya. Amma hadhihi, adapun yang ini, yakni kalimat yang kedua yang ada tambahannya madfunan di akhir tadi. Fa nasobat maf'ulaini, dia menasabkan dua maf'ul bih. Kenapa? Li'annaha bimakna wajadtuhu ala halatin mu'ayyanatin. Karena dalam contoh yang kedua tadi, dalam yang kedua, wajada ini bermakna wajadtuhu ala halatin mu'ayyanatin, mendapatinya dalam suatu keadaan tertentu. Mendapatnya dalam keadaan tertentu. aku mencari dirham yang hilang dariku, lalu aku menemukannya madfunan, dikubur. Ya. Jadi menemukan dirham yang hilang tadi dalam keadaan dikubur, dipendam. Ini ya. Karena wajada bermakna seperti ini, wajada bermakna menemukan pada keadaan tertentu, dalam hal ini madfunan, dipendam tadi, maka di sini wajada itu menasabkan dua maf'ul bih, yakni yang pertama dhamir ha, kemudian yang kedua madfunan. Ini contoh dari ayat tadi, la wajadullaha tawwabar rahima ai fi halin minal ahwali, ya, dalam satu keadaan di antara keadaan-keadaan yang ada. Jadi, engkau mendapati Allah dalam keadaan bagaimana? Tawaban rahiman. Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Maka di sini wajada menasabkan dua maf'ul bih. Yang pertama lafzul jalalah, Allah mansub dengan fathah. Yang kedua tawaban dan juga rahiman. Ini maf'ul bih yang kedua, mansub dengan fathah pula. Ini. Kenapa? Karena di sini wajada tadi bermakna wajada, ya, dalam suatu keadaan tertentu. Ini, jadi mendapatkan Allah dalam keadaan Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang. Ini ya. Jadi kalau wajada itu bermakna demikian, maka dia menasabkan dua maf'ul bih. Tapi kalau wajada bermakna laqi itu atau laqiya, sekedar menemukan, mendapati itu saja, ya, tidak menunjukkan keadaan, maka dia hanya menasabkan satu maf'ul bih. Ini ya. Wa ta'ti wajada bimakna hazina. Dan wajada itu juga bisa bermakna hazina. Apa hazina? Sedih. Wajada itu bisa ada bermakna hazina, sedih. Taqulu, engkau katakan misalnya, da'at ba'iruhu fa wajada 'alaiha. Ontanya hilang, lalu dia bersedih atasnya, atau dia bersedih pada kehilangan unta itu, pada untanya. Yakni hazina 'alaiha. Wajada 'alaiha maknanya adalah hazina 'alaiha, bersedih terhadap unta tersebut. Ini. Wajada yumkinu isti'maluha fi hadzal mithali. Wajada itu bisa, ya, memungkinkan, ya, penggunaannya dalam contoh ini lil umuri salasati, pada tiga perkara. Ya. Taqulu, engkau katakan. Ya. Contohnya sama ya, do'at itu ya. Dari satu contoh ini, penggunaan wajada itu bisa tadi menunjukkan tiga hal, tiga perkara. Yang pertama, do'at ba'iruhu fawajada 'alaiha. Ya. Yakni hazina. Ini bermakna hazina, sedih. Ontanya hilang, lalu dia bersedih atas ontanya itu. Bersedih atasnya. Ini bermakna hazina. Contoh yang kedua, kalimat yang kedua. Do'at ba'iruhu fawajada ha. Ini, tanpa ala ya. Kalau tadi dengan ala, itu bermakna hazina. Tapi yang di sini, yang kedua, tidak ada ala. Fawajada ha. Yakni apa? Laqiya ha. Dia, untanya hilang, lalu dia menemukannya. Ini makna yang laqiya, menemukan. Yang ini apa? Menasabkan satu maf'ul bih. Menasabkan hanya satu maf'ul bih saja. Dalam contoh ini adalah dhamir ha, itu tadi. Kalimat yang ketiga. Dha'at ba'iruhu fawajada 'alaiha ghubara. Untanya hilang, lalu dia menemukannya dalam keadaan ghubara, berdebu. Hilang untanya, lalu dia mendapati unta tadi dalam keadaan tertentu ketika didapatkan, yaitu ghubara, dalam keadaan unta itu berdebu. Sehingga apa? Karena dia menunjukkan hal muayyanah, keadaan tertentu. Hadhihi tansibu maf'ulaini, ini menasabkan dua maf'ul bih. ya, menasabkan dua maf'ul bih. Yang pertama fawajada 'alaiha, ya. Di sini terkait dengan jar mabrur ya 'alaiha. Kemudian yang kedua itu ghubara. Ini. Ya. Jadi wajada, perhatikan maknanya, makna yang mana? Maka amalannya itu nanti akan sesuai dengan maknanya. Ya. Walladhi yubayyinu lana ahadal ma'ani tsalatsati, dan yang menjelaskan untuk kita, ya, yang menjelaskan pada kita ahadal ma'ani tsalatsati, salah satu dari tiga makna tersebut, huwa as-siyaqu, itu adalah siyaq. Ya, siyaqul kalam atau as-siyaq. Ya, konteks kalimatnya. Ini ya, ini yang membedakan, yang menjelaskan kepada kita makna-makna yang ada dalam kata ini, atau mungkin juga secara umum dalam suatu kata, suatu isim, suatu fi'il, yang membedakan antara satu makna dengan makna yang lain adalah siyaq, siyaqul kalam. Seperti tadi ro'a, ya, ataupun za'ama, ataupun yang lain demikian, yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah siyaqul kalam. Ini. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Itu makna yang mana? Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Berarti makna yang laki ya. Ya. Dan di situ maf'ul bihnya dihilangkan secara lafaz. Ya. Man jadda ya. Wajada. Iya. Ini ya, ini makna yang laki ya. Jadi menasabkan satu maf'ul bih. Dan maf'ul bihnya dalam kalimat ini mahdzuf ya, dihilangkan atau takdiri, ditakdirkan, muqaddarah. Ini. Ada yang ditanyakan lagi? Kita tambah satu lagi ya, satu fi'il lagi. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan dalam surah An-Nisa, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ittakhadha. Dijelaskan di sini tentang fi'il ini, fi'lan madin mabniyun 'alal fathhi, fi'il madhi mabni dengan fathah. Kemudian Allahu lafzul jalalah atau al-ismul karimu, fa'ilun sebagai fa'il, marfu'an bil dhammati, marfu' dengan dhammah adh-dhahirati yang tampak. Wattakhadha fi'il ittakhadha tansibu maf'ulaini, ini menasabkan dua maf'ul bih. Al awalu al mubtada'u, yang pertama adalah mubtada, wa tsani al khabaru, yang kedua adalah khabar. Kemudian Ibrahima dalam ayat tersebut ya, Ibrahima maf'ulu hal awalu, ini maf'ul dari ittakhadha yang pertama. Mansuban biha, mansub dengan sebab ittakhadha tersebut. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu, tanda nasabnya fathah yang tampak. Kemudian khalilan maf'ulu hatsani, khalilan ini maf'ul yang kedua dari ittakhadha, mansubun biha, mansub dengan sebab ittakhadha tersebut. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini, jadi ittakhadha tadi termasuk saudara dari dhanna, menasabkan dua maf'ul bih. Yang pertama Ibrahima, yang kedua Khalila. Dan itu asalnya mubtada khobar. Jadi asalnya Ibrahimu Khalilun. Demikian. Ya. Makna dari ayat ini, Allah mengambil atau menjadikan Ibrahim itu sebagai Khalil, sebagai kekasih. Kemudian yang satu lagi berikutnya, Ja'altu. Ja'altu al-khoshaba baban. Ya. Ja'altu. Maknanya apa di sini? Yakni sayyartu al-khashaba baban. Aku mengubah, menjadikan kayu itu sebagai pintu. Aku mengubah atau menjadikan kayu itu menjadi pintu. Al-khosyab kayu, ya, baban pintu ya. Ini. Jadi di sini ja'ala bermakna sayyara. Karena di sana ja'ala itu juga mempunyai beberapa makna. Ja'ala itu mempunyai beberapa makna. Salah satunya adalah bermakna sayyara. Nah, yang bermakna sayyara inilah yang termasuk saudara dari dhanna, menasabkan dua maf'ul bih. Ini al-khosyaba yang pertama, baban yang kedua. Qala Allah Ta'ala, contoh dalam ayat di surah An-Naba, waj'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Waj'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu sebagai ma'asha, penghidupan, ya, mata pencaharian. Ja'altu, dari contoh yang awal tadi, fi'lun wa fa'ilun, ja'altu fi'il dan fa'il. Ja'ala fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni, ja'ala itu fi'il madhi mabni dengan sukun, litisalihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Wa ta'u, kemudian ta'nya dhamirul mutakallimi adalah dhamir mutakallim untuk orang pertama atau pembicara. Mabniyun 'ala dhammi, mabni dengan dhammah fi mahalli raf'in, pada tempat rafa' fa'ilun sebagai fa'il. Al-khashaba maf'uluhal awwalu, al-khashaba maf'ul yang pertama dari ja'ala, mansubun biha, mansub dengan sebab ja'ala tersebut. Wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, tanda nasabnya dengan fath yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian baban, ini bisa ditambahkan ya, secara ringkas itu baban maf'ul dari ja'ala yang kedua. Baban maf'ul yang kedua dari ja'ala, mansub dengan sebab ja'ala tersebut, ya, tanda nasabnya dengan fathah. Ini ja'ala fi'il yang kesembilan, yang termasuk saudara dari dhanna tadi. Baik. Kemudian masih ada satu fi'il lagi, yaitu sami'a atau sami'atu. Dan di situ ada khilaf pada fi'il yang terakhir ini, sami'a. Ini ada khilaf tentang apakah dia itu memang menasabkan dua maf'ul bih ataukah tidak. Ya. Dan alafu minkum, karena waktu ya, untuk pembahasan tentang sami'a insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang saja. Dan nanti diikuti dengan soal-soal terkait dengan dhanna dan saudara-saudaranya. Jadi 9 fi'il yang sudah dibahas, disampaikan, mulai dari dhanna, khala, dan seterusnya sampai tadi ja'ala. Ini dengan tadi penjelasannya, ini menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya adalah mubtada dan khobar, ya, sehingga menghapus hukum mubtada khobar. Yang asalnya mubtada khobar itu marfu', kemudian ketika didahului fi'il-fi'il ini tadi, itu menjadi mansub. Ya, karena keduanya menjadi dua maf'ul bih dari fi'il-fi'il tersebut, dhanna dan saudara-saudaranya. Ini. Adapun yang terakhir yaitu sami'a, di situ ada khilaf untuk penjelasannya insyaallah di waktu yang akan datang ya. Ini. Alafu minkum untuk kekurangannya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ini dulu ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.